Jadilah manusia sakit, cerdas tak Pengangguran merajalela, sawah kita nanti ke.

kau pergi mengaji, sibukkan segala kegiatan. Aduh, duhai sahabatku, engkau cantik rupawan. Tidak seperti dulu, kembang karena kegemukan. Apa sih rahasia? Yeah.